Mas Ikang, apa komentar Anda? Pengusaha tidak berdayanya, kalau toh dia tidak melakukan itu, dia akan melalui resiko lamanya perizinan yang akan dia tanggung. Proyek dia tertunda setahun, itu lebih daripada itu kerugiannya. Daripada dia tertunda, ya dia melakukan itulah. Walaupun dia sendiri tidak mau, merasa sangat bertentangan dengan jiwa dia. Daripada tertunda, itu akan menanggung resiko biaya yang lebih tinggi lagi. Tapi bisa ya mas, hal ini diatasi? Sedih gitu kalau bicara masalah ini, kayaknya percuma kita ngomong sama ya muter-muter aja. Paling hanya buat pembelajaran aja, hanya buat emosi kita aja. Tapi tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Ujung-ujungnya adalah masyarakat yang mendapatkan biaya ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan end user itu mendapatkan barang yang mahal. Di semua lini itu terjadi. Membudaya sekali. Makanya saya sampai keselnya dulu pernah saya bikin preman berdasi. Saya menyamakan kejahatan sekarang yang lebih bahaya adalah orang-orang yang punya wewenang dan dia memeras. Tindakan itu sama juga korupsi kan. Itu lebih jahat dari preman. Kalau preman kan dia hanya bunuh 1-2 orang katakanlah untuk urusan perut. Kalau ini bukan untuk urusan perut lagi. Dan dia bunuhnya ribuan bahkan jutaan orang karena yang diambil nafkah orang, hak orang lain. Berapa besar biasanya biaya yang harus dikeluarkan untuk pungli ini mas? Ekonomi biaya yang tinggi yang disebabkan oleh pungli ya. Pungli yang dilakukan oleh para birokrat, khususnya pejabat-pejabat yang terkait dengan perizinan dan sebagainya itu masih sangat sering terjadi dan besar. Kalau kita biaya ekonominya itu terhadap produksi sudah mencapai 20%. Jadi sebenarnya kalau seandainya negara ini bersih terhadap pungli, masyarakat akan mendapatkan produk yang lebih murah. Jadi pengaruhnya memang ke masyarakat, selain ke pengusaha juga ke masyarakat. Jadi ekonomi biaya tinggi itu yang paling kesian, yang paling akhir adalah ya end user yang kena. Dia dapat produk yang mahal. Apa yang telah Anda dan teman-teman Anda lakukan untuk masalah ini, Mas Ikang? Kita melakukan pertemuan-pertemuan, tapi saya tidak melihat perubahan yang signifikan, bahkan semakin nggak jelas. Ini butuh upaya yang real, dalam arti kata, pertama ya nggak boleh tebang pilih lah, mungkin harus dikonsentrasikan di departemen tertentu, dilakukan suatu pembersihan. Itu benar-benar orang yang memang diketahui dan terbukti dia melakukan pemerasan, atau juga dia melakukan pungli atau korupsi, dihukum setinggi-tingginya lah. Dan dibuat keluarganya jadi malu juga. Karena kadang-kadang kan keluarga orang yang diduga korupsi atau diduga pungli, kalau dia memberikan perlawanan, keluarganya mendukung malah seolah-olah kita kesian. Ini negara juga udah gak jelas, pelanggar hukum dikasihani. Baik Mas Ikang, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama penyanyi dan pengusaha properti Ikang Fauzi. Saya Dewi Sintawati.